Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari risalah Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, yaitu Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah di dalam perkara istiqamah. Kita telah melewati beberapa poin pembahasan dari mukadimah yang beliau sampaikan tentang pentingnya kita istiqamah di dalam beragama. Beliau menyampaikan 10 kaidah apa yang mesti kita ketahui berkaitan dengan istiqamah. Yang pertama, bahwa istiqamah itu minatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Istiqamah adalah semata-mata anugerah Allah SWT. Maka jangan pernah lalai untuk meminta kepada Allah agar diberikan istiqamah dan betul-betul memiliki kejujuran hati bersandar kepada Allah SWT untuk Allah memberikan keteguhan istiqamah di atas agama. Karena seberat apapun yang dipandang oleh manusia tentang perkara tersebut, yasirun liman yasarallahu alih, akan menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau menjelaskan tentang hakikat istiqamah, bahwa yang dikatakan istiqamah hakikatnya adalah yaitu senantiasa melazimi siratal mustaqim. Senantiasa melazimi yaitu manhaj yang hak, al-manhajil qawim. Manhaj yang hak, manhaj yang lurus. Sehingga dia lurus dalam berakidah, lurus di dalam beribadah, lurus di dalam berakhlak, lurus dalam berdakwah. Ini orang istiqamah dan dia tidak terpalingkan dengan sebab apapun. Dia tetap lurus, tidak dipalingkan oleh sebab apapun. Yang ketiga, kalau Anda ingin istiqamah, maka yang mesti pertama kali diperhatikan, yang betul-betul diperhatikan adalah tentang hati Anda. Karena hati Anda, kata beliau, ini bahasanya aslul istiqamah, istiqamatul qalbi. Akarnya istiqamah itu istiqamahnya hati. Sehingga kalau hati kita istiqamah, semuanya akan istiqamah. Anggota badan kita akan istiqamah. Sehingga mesti kita perhatikan hati. Memperhatikan hati artinya menanamkan akidah-akidah yang sahihah. Menanamkan keyakinan-keyakinan yang sahihah, yang sahih, yang benar. Keimanan yang benar. Sehingga isi hati itu betul-betul kebaikan, kebaikan tauhid, kebaikan sunnah, kebaikan shirath al-mustaqim. Yang keempat, bahwa yang diinginkan dengan istiqamah itu adalah as-sadat, itu lurus, lenceng, gak bela-belok. Walaupun dalam prakteknya kita tidak akan pernah bisa istiqamah 100%, ada kepleset-plesetnya, ada bergeser-gesernya. Itu sedikit aja. Tetapi itu pun tidak boleh kita niatkan dari awal ingin bergeser. Tetapi mesti dari awal niatnya lenceng, tepat sasaran, walaupun nanti pada hasilnya bergeser dikit-dikit. Kemudian yang kelima, bahwa cakupan istiqomah itu adalah istiqomahnya ini hati, lesan, anggota badan. Sehingga cakupan istiqomah itu bukan yang sekedar kelihatan bahirnya istiqomah, berjenggot, cingkrang, kemudian kelihatan berpakaian yaitu ala islami. Tetapi juga istiqamah itu meliputi bagaimana kita mengendalikan ucapan, sehingga ucapan kita istiqamah, tidak mengucapkan kalimat kecuali yang hak. Kita diam dari perkara yang akan menjadi kita terjerumus. Jangan sampai menjadi syaitan yang nafik yang berbicara, atau syaitan yang akhras yang bisu. Kemudian juga istiqamahnya hati kita mencintai Allah, mengagungkan Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan seterusnya. Dan juga istiqamahnya zahir kita. Jika enggak bisa, dia juga mengatakan zahirnya itu enggak istiqamah, artinya zahirnya itu dia menampakkan aurat, berbuat maksiat, kemudian dibilang alhamdulillah hati kita saya adalah mengagungkan Allah, istiqamah, enggak bisa. Istiqomah itu meliputi lisan kita, anggota badan kita, dan hati kita. Kemudian yang keenam, bahwa tidak dikatakan istiqomah kecuali tidak akan terwujud istiqomah kecuali lillah, wabillah, wa'ala amrillah. Tidak akan terwujud istiqomah kecuali amaliyah itu dilakukan semata-mata karena Allah Ta'ala. Kalau dia kelihatannya nampaknya dohirnya istiqamah, tetapi dia tidak lillah, tidak karena Allah SWT, walaupun dia mengajar, berdakwah, kemudian belajar agama, dan seterusnya, tapi tidak lillah, dia enggak istiqamah. Kemudian, wabillah, dan tidak akan terwujud istiqamah kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Sehingga tidaklah seorang betul-betul hatinya bersandar kepada Allah, ini senantiasa minta, selalu diminta dia agar Allah meneguhkan atau menguatkan dan itu memberikan keistiqomahan sehingga dia bisa istiqomah wa ala amrillah, dan jadi kekuatan istiqomah itu adalah dia berada di dalam syariat Allah Ta'ala, atau dia itu berada perjalanannya dalam koridor syariat Allah Ta'ala. Pang dari syariat, maka dia tidak dikatakan istiqomah. Kemudian yang ke tujuh, bahwa bagaimanapun Anda kelihatan istiqomah, luar biasanya kayak apapun, maksimalnya kayak apapun, tapi jangan pernah Anda bersandar. Jangan pernah Anda bersandar kepada amal Anda. Kenapa? Karena kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi semata-mata karena rahmat Allah dan pemaafan, pengampunan Allah Ta'ala. Sehingga wajibnya kita bersandar kepada Allah SWT. Kalau betul nggak perlu beramal dong, nggak begitu. Allah menjadikan amal itu sebab untuk masuk surga, tapi bukan harga surga. Dan telah kita terangkan maksudnya. Yang ke-8, bahwa buah istiqomah kita di dunia sekarang ini akan membuahkan istiqomah kita, keteguhan kita dalam meniti sirat yang Allah bentangkan di atas mulut jahanam. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu yang ke-9, al-qaidatut tasi'ah al-mawani'u minal istiqamah syubhatud dalal au syahwatul ghayyi. Penghalang dari istiqamah adalah syubhat-syubhat yang menyesatkan dan atau syahwat-syahwat yang itu menyimpang. Syahwat-syahwat itu menyimpang. Mari kita perhatikan, langsung kita simak perkataan Syekh. Beliau mengatakan, fasyubahatu wasyahawatu qawati'un wa mamani'un saddatun 'anil istiqamah. Syubhat, syubhat itu, ini jamak dari syubah. Syubhat ini pengaburan-pengaburan. Wasyahawat dan syahwat, ini syahwat, ini berbagai macam kecenderungan, ini syahwat manusia. Kalau syubhat itu, sasaran rusaknya itu ilmu. Sehingga orang yang terkena syubhat itu tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, dan semisalnya. Itu syubhat. Dan syubhat ini seperti yang ada pada semua firaqud dhalah. Semua firaqud dhalah itu adalah contoh di antara mereka yang terkena syubhat. Sehingga Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah, Mu'tazilah menolak sifat Allah walaupun menetapkan nama, kemudian Sufiyah mereka memiliki makna-makna tersendiri dalam ini bertauhid, ada syariat, ada marifat, ada hakikat, yang bahkan semakin tinggi kedudukannya semakin lepas daripada syariat Allah SWT. Sudah memiliki berbagai macam model peribadatan tersendiri yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian seperti juga kuburiyun, para penyembah kubur, yang mereka tidak bisa membedakan antara tauhid dengan syirik, dan mereka sangka kesyirikan-kesyirikannya itu dianggap merupakan pengagungan, tindakan pengagungan, pemuliaan, sehingga enggak bisa membedakan jelas antara tauhid dengan syirik. Kemudian juga sebagaimana firqah yang lainnya, sebagaimana Syiah, Khawarij, dia merasa berpegang teguh dengan ayat, dia kafirkan Ali bin Abi Thalib, dikafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Ini semuanya adalah karena pemikirannya rusak. Termasuk orang-orang sekarang, zaman sekarang ini, yang mereka punya pemikiran-pemikiran liberal, sehingga punya pemikiran yang aneh, semua agama sama, pluralisme, ini penganut aliran, semua agama sama. Ini semuanya adalah karena pikirannya rusak. Pikirannya rusak. Termasuk orang yang mereka itu tidak pernah memandang hukum Allah, syariat Allah itu sebagai pengatur kehidupan yang paling tinggi dan paling mutlak dan mesti ada ketundukan. Sehingga ada orang-orang mereka pikirannya rusak, selalu ancang-ancang menentang syariat agama Allah Ta'ala. Semua syariat yang sudah mapan-mapan itu dikritisi semuanya, sampai betul-betul menunjukkan dia kayak telanjang bulat sebagai orang kafir yang mengingkari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku muslim tetapi dia penentang berat terhadap syariat agama Allah SWT, menunjukkan penyimpangan dan kemaksiatannya dengan terang-terangan. Sikap-sikap yang menunjukkan adalah perilaku orang yang mereka sama sekali tidak memiliki keterikatan dengan din Islam. Kalau ada pun syahwat, itu perilaku-perilaku penyimpangan, menyimpang karena dorongan syahwat. Orang yang terlihat syahwat ini rata-rata terkadang walaupun dia mengetahui kebenaran, tapi tidak peduli lagi dengan kebenaran itu. Seluruh kemaksiatan itu rata-rata adalah bentuk syahwat. Dia syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat ketenaran, syahwat ini jabatan. Ini semuanya adalah dorongan-dorongan syahwat. Sehingga walaupun dia orang yang alim, tahu agama, karena syahwatnya, karena syahwat dunia, maka agama itu dia singkiri. Atau dia nggak peduli sama sekali. Yang penting dapat harta, yang penting dapat jabatan, yang penting dapat uang, yang penting dapat proyek, yang penting dapat ini dunia, ketenaran, ketokohan, terjaga, walaupun dia harus mengorbankan agamanya. Walaupun dia harus itu menginjek-injek itu syariat agamanya. Ini syahwat, gak peduli dengan agama, gak peduli halal haram. Orang mereka bersyahwat harta, yang penting ngumpulkan harta. Sehingga ada kata Nabi, ya ti'alana sizamanun layu balil mar'u bima akhata min malin, amin halal, amin haram. Akan datang satu zaman di mana orang gak peduli sama sekali, yaitu dengan harta yang dikumpulkan. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Gak peduli sama sekali. Sehingga, dia yang penting targetnya adalah mengumpulkan harta. Maka orang yang terlilit syahwat seperti ini juga digambarkan Nabi dengan bahayanya melebihi bahaya yaitu dua serigala lapar bagi seekor kambing. Bagi seekor kambing datangnya dua serigala lapar itu tuh sangat berbahaya sekali. Tapi bahayanya ahlus syahwat yang sangat rakus dengan ambisius itu lebih berbahaya dibandingkan dengan dua serigala lapar bagi seekor kambing tadi itu. Madhi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba, tentu bagi domba ini sangat berbahaya sekali. Tapi kata Nabi, tidak lebih berbahaya. Ini madhi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidini. Dia tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan yaitu dia orang yang rakus dengan harta dan ambisius ini dengan yaitu kemuliaan daya rusaknya kepada agama. Sehingga daya rusaknya kepada agama sangat dahsyat. Orang mereka punya kerakusan dengan harta dan punya ambisius dengan ini kemuliaan, jabatan, kedudukan. Ini adalah orang betul-betul sangat membahayakan agamanya. Karena dia akan jual agamanya sebagaimana ulama-ulama Yahudi yang Allah terangkan di sana. Mereka adalah memiliki karakter ya'kuluna amwalan nas bil batil, makan hartanya manusia dengan cara yang batil. Kemudian mereka itu menjual ayat Allah dengan harga murah, istarobi tsamanan qalila, fa istarobi ayati li tsamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah, dan dunia seisinya itu ada semuanya harga murah. Dan penyimpangan-penyimpangan yang lain yang mereka lakukan untuk mewujudkan ini kerakusan mereka kepada ini harta dunia. Syubha dan syahwat ini kata beliau ada qawati wa mawani, semuanya adalah pemutus dan penghalang. Sadatun anil istiqamah, yang menghalangi dari istiqamah. Barang siapa yang mereka terjebak dalam lilitan syubhat, terjebak dalam lilitan syahwat, dia akan terhalang untuk bisa istiqamah. Waktunya sholat jamaah, nggak sholat jamaah, bahkan sholatnya itu mepet-mepet, habis, bahkan mungkin sholatnya keteteran, ketelidoran, atau bahkan dia terjun dalam perbuatan yang haram, mengumpulkan dengan cara yang haram, menjual barang yang haram, atau dengan cara-cara yang haram yang dia lakukan, haram hadatnya, haram caranya, semuanya adalah sesuatu yang akan merusak agama seorang. Wasairu ala siratillahi al-mustaqim yamuru fi sayrihi bistimrari bisyubhati wa syahawati tasrifuhu wa tahrifuhu an siratil mustaqim. As-sair ala siratil mustaqim, orang yang mereka berjalan di atas seluruh di atas jalan yang lurus, yamurru fi sayrihi bistimrari, dia akan berjalan dalam menempuh perjalanannya itu dengan terus menerus bisyubahatin wa syahawatin. As-sair, orang mereka berjalan di atas siratal mustaqim itu dia akan yaitu berusaha untuk dililit oleh syahwat dan syubhat. Mereka berjalan dengan perjalanan yang terus dililit oleh syahwat dan syubhat yang memalingkan mereka di siratal mustaqim. Sehingga syubhat dan syahwat ini akan menjadi penghalang bagi as-sair, bagi perjalanan yang mereka berada di atas siratal mustaqim untuk kemudian dipalingkan dari siratal mustaqim dengan jebakan-jebakan syahwat maupun jebakan-jebakan syubhat. Fakullu man yanharifu anil istiqamah imma ayanharifa anha bisyahwatin au bisyubhatin, wasyahwatu fasadu fil amal wasyubhatu fasadu fil ilmi. Semua orang yang menyimpang dari istiqamah, semua orang mereka tidak istiqamah atau mereka orang yang menyimpang dari istiqamah, imma boleh jadi dia itu menyimpang dengan karena syahwat, atau boleh jadi dia menyimpang karena syubhat. Sehingga ada yang menyimpang dari siratal mustaqim itu karena syahwat, bisa menyimpang itu karena syubhat. Seperti yang telah kita sampaikan tadi. Wasyahwatu fasadun fil ilmi. Syahwat itu kerusakan dalam perkara fil amal, dalam perkara amal. Syahwat itu rusak dalam amalnya. Jadi amalnya itu enggak peduli lagi dengan agama. Walaupun dia tahu. Dia sekolahnya di sekolah agama, bahkan perguruan tinggi agama, bahkan di luar negeri, bahkan di mungkin Saudi atau di Madinah, yang dia sangat faham tentang syariat agama Allah SWT. Tapi kalau sudah berkaitan dengan syahwat, maka agama tidak dipedulikan lagi. Agama tidak dipedulikan lagi, dia singkirkan agama itu. Wasyubhatu fasadun fil ilmi. Adapun syubhat itu kerusakan dalam masalah ilmu, sehingga dia kabur, nggak bisa memandang, nggak bisa lagi melihat dengan jelas ini perkara agamanya. Qala Allah azza wajal, berfirman Allah azza wajal, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dan sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman yang lurus. Fattabi'un, maka ikutilah jalanku tersebut, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'u subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarakan bikum an sabili, karena akan mencerai-berikan dari jalan Allah Ta'ala. Allah menegaskan wa anna hadza siratal mustaqim, Allah menjelaskan ilu jalanku yang lurus, jalan yang lurus yaitu Islam, jalan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lurus, betul-betul lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan tersebut. Allah terangkan jalannya dan Allah perintahkan untuk diikutinya. Ittiba. Sehingga sikap seorang muslim adalah bagaimana memahami agamanya lalu ittiba dengan agamanya itu. Bukan ngereko-ngereko sendiri, membuat jalan-jalan sendiri sehingga sok lebih bijak, sok lebih alim, lebih pintar, sok lebih ini bisa menentukan kehidupannya sendiri. Ini adalah orang yang sombong pemikirannya dan kerasukan iblis, dia keblinger dengan penyesatan iblis. Dia tidak punya ketawaduan dengan Allah, tidak punya ketawaduan, ini tidak tahu harga, tidak tahu tentang kadar dirinya, siapa dirinya itu. Karena tidak memahami siapa itu Allah Ta'ala. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Karena selain jalan Allah ini, kalau Anda ikuti akan mencerai-berikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang ayat ini diterangkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah ini menyampaikan penjelasan Nabi berkaitan dengan ayat tersebut. Apa kata beliau? Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Qala hadza sabilullah, thumma khatta khututan an yamini wa an shimali, thumma qala hadhihi subul, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilayhi, thumma qara'a wa anna hadza siratun mustaqiman. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Ibn Mas'ud menyampaikan penjelasan Nabi tentang ayat tersebut. Kata Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW pernah membuatkan satu garis lurus. Lalu garis ini dikatakan dengan hadza sabilullah, ini jalan Allah Ta'ala. Ini satu dan satu-satunya, tidak ada duanya. Hanya inilah jalan Allah SWT, yaitu Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Thumma khatta khututan an yamini wa an shimali. Lalu Nabi membuat garis di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Kemudian mengatakan hati subul. Ini adalah jalan-jalan. Di sebelah garis lurus tadi, ini satu garis red, ini jalan Allah Ta'ala. Sebelah kanannya dan sebelah kirinya, Nabi membuat garis-garis yang banyak. Garis-garis yang banyak. Lalu mengatakan ini semuanya adalah subul ala subul. Ini adalah subul, adalah jalan-jalan. Jalan-jalan yang banyak ini, apa kata Nabi? Ala kulli sabilin minas syaitan yad'u ilai. Setiap jalan ini ada syaitannya yang menyuruh manusia untuk masuk ke jalan-jalan ini. Ya Abdullah, hada ya Abdullah, ta'al hada sabil. Wahai hamba Allah, kesini, inilah jalan. Inilah setan, semuanya mengajak masuk ke jalan-jalan itu. Jalan alternatif yang dia yang didakwakan setan ini juga jalan loh, bisa lewat jalan ini juga. Tapi tipuan, semuanya jalan buntu, kata Ibnu Qayyim. Yang hak ini semuanya jalan buntu. Dia hasil akhirnya itu, kata orang Jawa, hanya kecili. Terus kadung melaku, nempuh, menteot, ngikuti jalan tersebut, ternyata mentoknya itu jalan buntu. Gak mengantarkan kepada ini tujuan. Kalau dia mati duluan pada perjalanan di jalan buntu tadi, ya sudah berarti celaka. Kalau dia sudah tahu mentok buntu, lalu bisa kembali lagi ke jalan lurus, itu masih untung. Tapi kalau dia matinya waktu perjalanan di jalan-jalan yang tipuan tadi, ya sudah berarti dia binasa. Syaitan akan membuat tipuan pada manusia untuk masuk ke jalan-jalan tadi. Maka, kata para ulama salaf, bahwa orang yang mereka mendakwahkan, ada jalan selain jalan Islam yang mengantarkan kepada Allah SWT, dia setan. Setan dari kalangan manusia, entah berdasi, berjubah, berjenggot, bersorban, atau dia tampil kayak apapun, dia setan yang mendakwahkan, bahwasanya ada jalan lain selain jalan Allah SWT. Wasyaitanu alladhi yad'u ilal inhiraf an siratil mustaqim, da'watuhu ilal inhiraf an siratil mustaqim imma bisyubhatin aw bisyahwatin. Syaitan yang mereka mengajak untuk menyimpang dari jalan yang lurus itu, ajakannya kepada penyimpangan dari siratil mustaqim itu imma dengan syubhat wa imma dengan syahwat. Syaitan caranya menjerumuskan manusia kalau enggak dengan syubhat ya dengan syahwat. Faidah ro'a fi tafrid habbaba ilaihi syahwat. Kalau setan melihat, jadi tentu mau menyesatkan manusia itu pakai analisa, pakai dideteksi, pakai dianalisa, dideteksi, diamati orang ini kecenderungannya kemana. Kalau orang ini kecenderungannya itu tafrid, meremehkan agama, kemudian dia suka kepada penyimpangan-penyimpangan atau preman-preman itu, Dia sukanya mentem, sukanya cuti, sukanya itu. Dia ninggalkan sholat, dia sukanya enggak perhatian agama sama sekali, tafrid. Maka syaitan akan menenggelamkan dia kepada lautan syahwat. Sehingga dibelesekkan di dalam perkara syahwat yang selera dengan ini kemauannya itu. Sehingga dia semakin tenggelam dalam syahwatnya itu. Syahwat zina, syahwat yaitu segala macam yang berkaitan dengan syahwat, judi, mendem, segalanya. Orang bilang molimo itu, molimo, sehingga dia pokoknya senang dari perkara yang makruh, haram, yang berkaitan dengan syahwat, sehingga dia pun kehilangan ini kesempatan yang sangat banyak tuh, mubah tapi sesuai dengan syahwat. Ngegim terus tiap hari sampai berjam-jam, waktunya habis. Itu termasuk syahwat-syahwat yang mereka yaitu tenggelam di dalamnya itu. Wa idza ra'a 'alaihil hirs, kalau dia lihat di dalam pada orang yang ada al-khirsa wal muhafadhah, ada semangat beragama, ada sikap penjagaan kepada agama, dia kelihatan istiqomah, kelihatan dia itu orang yang perhatian agama, adkhala 'alaihi syubhat, maka syaitan berusaha untuk nyuntikkan kepadanya itu syubhat. Disuntikkan itu syubhat. Sehingga dia bersikap ekstrim, keluar dari jalan yang Allah inginkan, sehingga dia kelihatan agamis, kelihatan religius, kelihatan ahli ibadah, tapi dia bersikap ekstrim, sehingga keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW. Di sini letaknya betul-betul sulitnya istiqamah. Dan di sini letaknya kebutuhan istiqamah dengan ilmu. Bagaimana orang akan istiqamah kalau dia enggak punya ilmu? Karena untuk bersikap lurus, tidak tafrid, tidak ifrat, tidak meremehkan, tidak hulu, itu mesti dengan ilmu. Orang sekarang orang bilang kita ini beragama yang biasa-biasa jalah itu. Pertanyaannya, maksudnya beragama yang biasa-biasa aja itu kayak apa? Orang yang tidak punya ilmu terjemahan biasa-biasa itu mesti tafrid. Artinya kalau ke masjid ya cukup seminggu sekali Jumatan atau sehari sekali aja waktu sholat. Mosok sedino ping limo, neng masjid ping limo. Wah kicah-kicih terus, gulu katanya. Ini ketika terjemahnya tanpa ilmu sehingga ngawur. Orang ngaji itu, ada orang ngaji sehari bisa 2-3 kali atau seminggu berapa kali. Kata mereka, bu yang biasa-biasa aja lah. Ngaji itu ya layaknya sebulan sekali atau setahun 2 kali pas peringatan. Itu orang yang mereka tidak punya ilmu sehingga dikatakan biasa-biasa beragama biasa-biasa itu dengan tafsiran syahwatnya yang bodoh tentang ini agama. Kalau untuk cari upo saja itu dia sekolahnya 8 jam. Sekolahnya itu sampai berjam-jam, katakanlah berapa 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Kemudian kerja juga 8 jam. Kemudian dia yaitu semangatnya itu sangat besar. Itu untuk mencari dunia yang akan dia tinggalkan. Kemudian untuk mencari akhirat yang pasti akan dia temui dan kekal selamanya. Kemudian waktunya, waktu sisa-sisa dia. Ini tentu adalah perkara yang sangat tidak ini beres cara berpikirnya itu. Ini pandangan orang mereka tidak berilmu. Sehingga wasthiyah atau biasa-biasa pertengahan itu mesti ditafsirkan dengan ilmu. Mesti dengan ilmu, enggak boleh dengan ngawur-ngawuran yang perasaan dia. Sehingga tafsiran tafrid, meremehkan, ifrat, ghulu, itu tafsirannya dengan ilmu. Sehingga enggak boleh dengan sembarangan ini pembicaraan. Kama qala batu salat, berkata sebagian batu salat, sebagian salat mengatakan, ma'amarallahu ta'ala bi amrin illa wali syaitan fi nasghatan. Tidaklah Allah memerintahkan satu perkara kecuali syaitan itu dalam perkara itu memiliki dua cara untuk menyesatkan manusia. Imma ila tafritin wa taksirin, boleh jadi dengan cara tafrit dan taksir. Ini peremehan agama, meremehkan sehingga dia enggak peduli dengan pelaksanaan agama. Wa imma ila mujawasatil ghulu wa ghuluin, wa imma ila mujawasatin, atau dengan cara mujawasah. ghuluwin, ini ghulu, melampaui batas. Walayubali biayihima dhafar, dan syaitan enggak peduli dengan dua cara itu mana yang dia beruntung. Orang yang terjebak dalam tafrid, taksir, beruntung. Mujawazatin wa ghuluwin juga beruntung. Sehingga terjebak dalam dua ini beruntung. Yang tidak beruntung itu kalau kita, kalau manusia, kalau kita ini berjalan di atas siratal mustaqim, di jalan yang lurus, tidak tafrid, tidak ifrat. Dan Al-Imam Al-Qayyim juga mengatakan ini wa qad iqtata'a aktsarun nas illa aqallul qalil fi hadzal wadiyah ini. Kata Ibnu Qayyim, sedikit banget, sedikit sekali orang bisa melewati lembah, kedua lembah ini. Lembah syubhat, lembah syahwat. Wadi taksir, wawatil mujawazatil wa ta'addi. Wadi taksir, wawatil mujawazati wa ta'addi. Ini jarang sekali orang yang bisa melewati, selamat melewati lembah taksir dan lembah ini mujawazah, lembah ghulu atau lembah ifrat. Jarang banget orang bisa melewati dua lembah ini. Kalau enggak terjebak dalam ini taksir, taksirat, ya dia memiliki ini sikap ghulu. Wal qalilu minhum jiddan ats-tsabit 'ala shirat alladzi kana 'ali Rasulullah sallam, dan sedikit banget di antara mereka itu, sedikit banget, sedikit sekali yang mereka kokoh tegar di atas jalan yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat Nabi dan Allah jami'an. Itu sedikit sekali. Rata-rata terjebak itu dalam lembah ini tafrid atau ini ifrat. Itu biasanya terjebak ke situ. Wahuna yang bagi anastahadara masalan badian aziman wawafi ghayati naf'i. Dan di sini selayaknya kami hadirkan ini perumpamaan yang sangat agung sekali, yang sangat bermanfaat, yang berkaitan dengan yaitu siratal mustaqim dan yang membuat orang meleset dari siratal mustaqim. Ini hadis Nabi SAW dari Nawas bin Sam'an an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nawas bin Sam'an, Nabi bersabda, daraballahu mathalan siratal mustaqiman. Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan tentang siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang siratal mustaqim. Wala jambati sirat suran. Siratal mustaqim, di kanan kiri jalan itu ada suran, ada dinding-dinding. Kemudian fihima abwabun mufattahatun. Dinding-dinding ini ada pintu-pintu yang terbuka, ada pintu-pintu yang terbuka. Walal abwab suturun murhatun. Kemudian di atas dinding ini, di atas pintu ini ada apa? Korden yang menjulur. Walababis sirat da'in yaqul. Kemudian di pintu jalan, di awal jalan, di pintu jalan itu ada penyeru yang mengayang mengucapkan ayuhan nas udkhulus sirat, wahai manusia, masuklah kalian ke dalam sirat. Jami'an semuanya. Ini seruan di awal, di ujung jalan ada, atau di pangkal jalan, mestinya di pangkal jalan. Jalan masuknya itu ada penyeru manusia, wahai manusia, masuklah ke semua jalan ini. Wala tata'arruju, jangan kalian menyimpang. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Dan ada lagi penyeru yang menyeru dari atas jalan. Tidak ada penyeru dari pangkal jalan, di depan jalan itu menyeru, wahai manusia, masuklah semuanya ke jalan ini. Di atas jalan menyeru, fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab. Kalau ketika ada orang lewat jalan tadi, lalu pengin membuka korden, ingin membuka korden, buka pintu tadi, maka si penyeru itu mengatakan, wai hak la taftahu, celaka kamu, jangan kamu buka. Fa innaka in taftahu talichu, kalau kamu buka maka kamu akan masuk. Wasirat al-Islam, wasuran as-sirat al-Islam. Jalan ini adalah jalan Islam. Perhatikan tafsirnya. Jalan ini adalah jalan Islam. Kemudian wasuran, dinding kanan kiri ini adalah hududullah, yaitu batas-batas Allah SWT. Wal abwabul mufattaha, pintu-pintu yang terbuka itu, ini adalah maharimullah, hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang Allah haramkan. Wa dzalika da'i 'ala ra'sis shirath, dan penyuruh yang ada di atas shirath itu, yang ada di pangkal jalan maksudnya itu, di depan jalan, di awal jalan itu, yang menyuruh manusia untuk masuk ke semua, masuk semuanya ke jalan tersebut, adalah kitabullah, itu Al-Quranul Karim. Wadai min fokus sirat, dan penyuruh yang ada di atas sirat adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim, yaitu peringatan Allah yang ada di hatinya seorang muslim. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Nabi SAW menggambarkan tentang Siratal Mustaqim. Fatasawwara al-mathala yang fa'ukallahu bi. Nabi telah membuatkan perumpamaan, menggambarkan perumpamaan yang semoga Allah memberikan manfaat dengan perumpamaan itu ini kepada Anda. Daraballahu mathala Siratal Mustaqim. Allah membuat permisalan tentang jalan yang lurus. Ini Islam ini dibakar dengan jalan yang lurus. Wala jambaita sirat suran, di kanan kirinya itu ada dinding-dinding ini. Yang tamsi fi tariq fi fa tamsi fi tariq mustaqim ala yaminik judran. Ini jidar. Dan Anda berjalan di jalan yang lurus ala yaminik. Ini jidarun wala yasarik jidarun, yang sebelah kanan Anda yaitu tembok, sebelah kiri Anda yaitu tembok. Wa fi judran wa bi jidaraini abwabun katsiratun. Lalu di masing-masing tembok kanan kiri ini ada pintu-pintu banyak yang terbuka. Yang ini pintu-pintu ada pintu-pintu banyak sekali. Tamurru bi an yaminik wa an yasarik, kamu berjalan melalui kamu berjalan di jalan itu melalui yaitu tembok-tembok yang kanan kiri ada di kanan kiri Anda itu. Wadil abwabu 'alaiha suturun murhatun, dan pintu ini di masing-masing itu ada korden yang menjulur. Wa anta ta'lam annal bab alladhi 'alaihi sitarun laisa kal bab alladhi 'alaihi abwabun wa mafatih. Dan kamu tahu bahwasanya pintu yang hanya tertutup dengan korden itu beda dengan pintu yang tertutup dengan daun pintu dan kuncinya. Kalau seperti maunya pintu ini atau daun pintu kemudian terkunci, maka untuk membukanya itu lebih sulit dibandingkan dengan pintu yang hanya tertutup korden, untuk buka itu seret gitu aja langsung sangat lebih gampang. Falba bulladhi alaihi sitaratun tadkhuluhu bila kulfah. Dan pintu yang hanya tertutup korden itu, kamu untuk masuk itu tanpa beban, hanya seret kita bisa masuk, gampang banget intinya itu. La ya'ukuka anidukhul syai, tidak ada lagi penghalang yang bisa yang tidak ada penghalang yang berarti yang menghalangi Anda untuk masuk. Wal muslimul mustaqimu idza aradat nafsu an tadkhula fi syahwatin yajidu anna qalbahu yang qabidu wa yalfadhuha wala yajitu rahatan wala tumakninatan fada wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Dan seorang muslim yang mustaqim, yang lurus berjalan di atas sirat mustaqim, kalau dia itu pengin membuka pintu tadi, pengin membuka pintu, pengin masuk ke wilayah syahwat yang dia inginkan, maka akan didapatkan dalam hati itu akan yaitu berusaha membatalkan keinginan Anda dan akan bersuara. Jangan kamu masuk. Jangan kamu buka pintu itu. Artinya ada suara hati yang protes. Jangan kamu lakukan perbuatan itu. Akan muncul suara hati yang protes. Itulah suara hati yang Allah letakkan pada orang yang mereka istiqamah di atas jalan Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul dia akan bergolak. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan dengan keinginan bermaksiat tersebut. Fahada wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Inilah peringatan Allah yang letakkan di hatinya seorang muslim. Ibaratnya kayak sirine. Alarm. Kayak alarm. Sehingga kalau Anda ingin bermaksiat itu, maka alarm itu akan bunyi. Jangan. Itu maksiat. Jangan kamu lakukan itu. Itu ada suara yang bersuara dalam hati seorang muslim. Nah, begitu Nabi memberikan tamsil tentang Siratal Mustaqim. Wa syahid min hadzal hadits anna ala jambatay tariqil istiqamah abwabun tukhrijul insan min tariqil istiqamah. Dan yang menjadi saksi atau saksi untuk menjelaskan dari dalil tersebut, yang menjadi penjelas dari bab ini adalah di kanan kiri sirat tadi itu, di kanan kiri sirat jalan yang lurus tadi itu ada pintu-pintu yang bisa mengeluarkan Anda dari istiqomah. Yang bisa mengeluarkan manusia dari istiqomah. Sehingga dia masuk pintu bablas, sehingga dia menyimpang dari istiqomah. Belok dari jalan yang lurus. Wa hadhil abwabu tarji'u fil jumlati ila amrain. Dan pintu-pintu ini, kalau ini ada pintu-pintu syahwat dan syubhat, pintu-pintu penyimpangan, yang kalau diglobalkan kembalinya pada dua hal. Imma syubhatun au syahwatun. Syubhat atau syahwat. Wa khurujul abdi anil istiqamah imma bisyubhatin au bisyahwatin. Sehingga keluarnya manusia dari jalan yang lurus ini, dari sikap istiqamah ini, kalau enggak karena syubhat, ya karena syahwat. Semuanya dua-duanya keluar di Siratal Mustaqim. Maksiat, ahli maksiat, orang yang mereka juga dikatakan keluar dari Siratal Mustaqim. Orang yang mereka terkena pemikiran sesat, ya mereka juga, orang yang mereka tidak istiqamah keluar dari Siratal Mustaqim. Dua-duanya adalah bentuk ini keluar dari Siratal Mustaqim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata Ali Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan waqad nasaballahu al-jusra allati yamurru an-nas min fawqi ila jannah. Allah Subhanahu wa taala ini kelak di hari kiamat itu akan meletakkan jembatan yang Allah bentangkan di atas mulut jahanam yang manusia akan melewati di atasnya untuk sampai dia ke surga. Wa nasaba bi janibaihi kalaliba takhtafun nasa bi a'malihim. Dan Allah juga memasang yakni di kanan kiri jembatan sirat tadi itu kalalib yakni gantolan-gantolan apa kalalib jangkar ya kayak jangkar gantolan-gantolan tuh gantol itu yang bisa menggantoli manusia dengan sesuai dengan kadar amal-amalnya itu. Fahadha kalalibul batil min tasbihatid dalal wa syahwatil ghayy tamna'u sahibahu minal istiqamah ala tariqil haqqi wa suluki wal ma'sum man asama Allah. Dan beliau mengatakan fahadha kalalib gantolan-gantolan tadi itu kalalibul batil itu yang akan gantoli kebatilan dari terjebak dalam kebatilan karena syubhat yang sesat atau syahwat yang menyimpang. Yang syahwat dan syubhat ini telah mencegah pelakunya dari istiqamah di atas jalan yang lurus. Yang mencegah pelakunya untuk berjalan di atas jalan yang lurus Siratal Mustaqim. Wal ma'sum man asamahullah. Dan orang yang terjaga ada orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdu fi hadzal maqam kata beliau Syaikh Razak. Dan hamba di dalam kedudukan ini yahtaju ila nu'aini minal hidayah liyaslima lahu sayrahu alias timalau sayruhu. Dan hamba dalam kedudukan ini, dalam hal ini membutuhkan dua hidayah untuk selamat dalam perjalanan itu. Wauma al hidayatu ila tariqil mustaqim wal hidayatu fi siratil mustaqim. Hidayah ila sirat al mustaqim dan hidayah fi siratil mustaqim. Hidayah untuk menuju jalan yang lurus, ini arahan atau hidayatul irsyad. Hidayah itu ada dua, hidayah irsyad, hidayah taufik. Hidayah ila siratil mustaqim itu hidayah irsyad. Hidayah bimbingan. Kita dibimbing untuk mengenal jalan. Kilo dalan iki mlakuane kene, dalan iki mlebu rene, itu petunjuk. Ditunjukkan jalan yang lurus itu ini. Yaitu ilmu kita dikasih tahu, kita diberikan ilmunya jalan yang lurus itu ini. Maka dia dengan hidayah irsyad itu dia ditunjukkan tentang siratal mustaqim, globalnya maupun detailnya. Kemudian yang kedua, hidayah itu taufik. Hidayah itulah yang dikatakan hidayah fi siratal mustaqim. Hidayah untuk dia senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus. Mendapatkan taufik Allah untuk dia bisa berjalan dan menjalankan apa yang telah dia ketahui tentang siratal mustaqim, lalu dia berjalan di atasnya itu. Ini nama dua ide ini kita butuhkan semuanya. Hidayah kita faham jalan, lalu kita berjalan. Kalau hanya tahu saja, wilu dalani kuirono terus, tapi begegek mandek tok di situ, begegek dia enggak melaku-melaku, ya enggak ada gunanya. Kalau kita ditunjuk itu loh, dalanya itu, kalau mau ke sana itu, dalanya itu, terus bablas terus. Itu kalau kita kemudian masuk ke jalan itu, lalu berjalan, lah baru kita sampai tujuan. Tapi kalau hanya tahu tok, tapi enggak berjalan, kita hanya mendapatkan hidayah irsyad, tapi kita tidak mendapatkan hidayah taufik, artinya hanya tahu tok, tapi enggak berjalan, itu enggak akan sampai kepada tujuan. Orang munafik tahu tentang jalan yang lurus, tetapi dia tidak berjalan di atas jalan yang lurus, sehingga pengetahuannya tidak bermanfaat, dia pun di neraka jahanam. Qala Ibn al-Qayyim, berkata Ibn al-Qayyim, fal hidayatu ila tariq syai'un, wal hidayatu fi nafsi tariq syai'un akhar. Hidayah menuju jalan yang lurus, atau hidayah irsyad, kata lainnya hidayah ilmu, itu perkara tersendiri. Wal hidayah fi nafsi tariq, dan hidayah untuk berjalan di atas jalan yang lurus itu perkara lain lagi. Sehingga mengetahui jalan yang lurus dan berjalan di atas jalan yang lurus itu perkara sendiri-sendiri. Ala tara anna rajula ya'rifu anna tariqal balad al-fulani huwa tariqu kada wa kada, walakin la yusinu ayusruka yasrukahu. Bukankah Anda tahu ada orang yang mereka itu tahu jalan ke negeri fulan. Kalau mau ke negerinya fulan itu jalannya ini ya, lewatnya nanti sini sana sana sana sana sana. Itu ditunjuki jalannya menuju ke rumahnya si fulan. Tapi dia tidak menjalani jalan itu, tidak mau berjalan, tidak melewati jalan itu, tidak menjalaninya. Dia hanya tahu tok saja. Fa inna sulukau tahta yahtaju ila hidayatin khasah fi nafsi suluk. Maka untuk berjalan ini, untuk dia bisa berjalan, dia mengikuti jalan tadi, itu membutuhkan ini jalan khusus. Si itu jalan untuk dia bisa berjalan di atas jalan tersebut. Dengan kata lain tadi, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Orang mendapatkan hidayah irsyad saja, tapi tidak mendapatkan hidayah taufik, itu tidak akan sampai tujuan. Kasairi fi waqti kada tuna waqti kada wa akhdil ma fi mawaz zati kada wa miqdaro kada. Yang dengan dia mengerti, yang dia dengan mengetahui jalan itu, dia harus menempuhnya, kemudian dia harus itu butuh penuntun yang menunjukkan kamu berjalannya di waktu ini, kemudian kamu harus membawa air sekian untuk betul bisa sampai tujuan sehingga tidak terhalang di jalan, kecukupan bekalnya. Wanusuli fi maudhi'i kadza duna kadza, kamu harus turun di sini, jangan di sini. Fa hadhi hidayatun fi nafsi sair, ini adalah petunjuk untuk berjalan betul-betul melewati jalan tersebut. Qad yuhmiluha man huwa arifun bi anna tariq yahdi. Kadang-kadang orang yang sudah tahu itu, dia meremehkan itu semuanya sehingga gagal. Sehingga gagal. Dia berjalan tanpa bekal, akhirnya gagal. Atau dia sudah tahu jalan tapi enggak berjalan, ya dia akhirnya gagal sampai tujuan. Sehingga harusnya itu dia sudah tahu, kemudian dia harus nanti melewatinya jam sekian, kemudian jangan turun di tempat ini, turunnya di tempat ini, kemudian punya menyimpan atau membawa perbekalan begitu sekian, itu semuanya berkaitan kebutuhan yang dibutuhkan untuk dia menjalani jalan tersebut. Maka ketika dia tahu tapi dia enggak mempersiapkan segala-galanya itu, fa fayahlaku wa yang qati'u anil maksud, maka dia pun terhalang, binasa dan terhalang dari tujuan sampainya ke tempat tujuan itu. Intinya bahwasanya apa yang perlu dijelaskan itu, sekali lagi penjelasan bahwa kalau kita ingin betul-betul, kita membutuhkan dua petunjuk, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu petunjuk yang mengarahkan kita, menunjukkan jalan, itu loh jalannya itu ya. Kalau kamu ke sana, tujuan ke sana, lewatnya itu, lewatnya jam sekian, jangan turun di sini, kamu punya perbekalan sekian untuk sampai tujuan, itu petunjuk. Kemudian setelah itu dia harus praktek melakukannya. Kayak orang tahu resepnya, kalau membuat roti, membuat getuk, membuat apa kolak, membuat tengkleng itu resepnya gini, udah jelasnya semuanya gamblang. Tetapi tidak dilakukan, tidak diwujudkan, tidak dipraktekkan, ya resep tinggal resep. Pengetahuannya tidak menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati. Demikian pula berkaitan shiratal mustaqim. Kemudian ketika kita berjalan di atas shiratal mustaqim ini ada penghalang-penghalangnya. Penghalang-penghalangnya itu namanya syubhat atau syahwat. Ini segala macam yang buat kita kabur, kemudian tertipu, dimasukkan ke jalan-jalan setan atau syahwat itu untuk menjerumuskan kita dengan cara-cara mengikuti syahwat yang menyimpang. Sekalian ini bab yang ke-9 yang mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang boleh sampaikan kepada kita. Kaidah kita dalam istiqomah yang kita pahami tentang pernik-pernik tentang istiqomah. Saya kira cukup demikian. Semoga ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada banyak pertanyaan, Ustaz. Bismillah. Pertanyaan pertama. Bismillah. Ustaz, kalau kita berusaha dalam, kalau di kamar tidur sudah melepaskan semua foto yang dipajang, apakah malaikat masih mau masuk ke dalam kamar tersebut walaupun di bagian lain dalam rumah masih terpajang foto? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Intinya kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Kalau itu wilayah, yang penting adalah wilayah kita. Wilayah kita, umpamanya kamar kita, ya kita bersihkan kamar kita, kita kondisikan ibaratnya rumah kita. Rumah kita bersihkan yang bersih dari syirik, maksiat, termasuk pemajangan-pemajangan gambar-gambar itu, penghalang-penghalang, malaikat masuk, itu sudah bersihkan. Adapun wilayah rumah itu mungkin wilayahnya orang tua, yang kita tidak bisa langsung kukut-kukut gitu aja. Masih ada, ya ini tahapan-tahapannya. Ya, maka yang penting wilayah kita. Mudah-mudahan dengan begitu malaikat juga Allah, kita masih mendapatkan curahan rahmat Allah Ta'ala. Yang penting kitanya. Ya, seperti dalam suatu wilayah, ada wilayah kita, ada wilayah orang lain. Sehingga kita harus yang paling dipikirkan pertama wilayah kita. Mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan ya kamar Anda full dengan malaikat. Atau malaikat rahmat masuk ke kamar Anda. Wallahu a'lam bishawab. Atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau tanya, kenapa kalau bangun subuh susah, tapi kalau sholat selain subuh bisa tepat waktu? Makasih. Ya termasuk mungkin ada setan spesialis subuh. Ya setan bisa goda isya, bisa goda subuh, bisa goda asar, bisa goda maghrib. Ya intinya boleh jadi ada sesuatu yang masih kita perlu bereskan dalam hati kita itu. Hubungan kita dengan Allah, hubungan Anda dengan Allah, mungkin ada kemaksiatan, mungkin ada yang lainnya. Intinya ini Anda teliti hubungan Anda dengan Allah SWT. Ada enggak kotoran-kotoran yang mengotori hubungan Anda dengan Allah SWT sehingga subuhnya jadi kesulitan? Yang jelas yang susah subuh itu diantaranya munafikin atau orang yang telinganya dikencingin oleh setan. Sehingga kalau kita gampang dikencingi setan, kemudian kita susah bangun, kemudian kita berat sholat subuh, itu artinya berarti ada tanda-tanda nifak, kemudian ada ya ini kemudahan setan menguasai kita, berarti ada sesuatu yang masih belum beres pada diri kita. Berdoa kepada Allah dan berusaha bagaimana Anda kemudian diringankan untuk sholat subuh, dan istilahnya itu memutuskan semua borgol-borgol setan dan juga sifat kemunafikan itu disingkap semuanya atau disipatkan semuanya itu sehingga muncrat semuanya, Anda diberikan gairah untuk sholat subuh. Tentunya sangat tersayangkan sekali orang mereka sampai terlewatkan dari sholat subuhnya itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Atas jawabannya Ustaz, pertanyaan berikutnya, gimana cara menghadapi suami yang keras kepala dan gak pernah ngertiin istrinya sendiri, dan saya juga jarang sekali ketemu orang tua Ustaz, udah hampir 1 tahun gak mau diantar ke rumah ortu? Ya, tidak ada kecuali nasihat dan nasihat, dan kemudian juga ya perlu untuk yaitu dinasihati, diingatkan berkaitan dengan muamalah seperti itu, supaya semuanya masing-masing itu memiliki, dipenuhi haknya itu. Wallahu a'lam. Bersabar untuk menasihati dan meningkatkan dan melunakkan hati suami untuk bisa lebih bersikap sewajarnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, tips agar tidak futur Ustaz? Ya, futur itu sudah kita terangkan, itu artinya kelesuan, fenomena kelesuan beramal. Fenomena kelesuan beramal. Kelesuan beramal itu bisa terjadi karena faktor kebodohan, enggak pernah makan, enggak pernah lagi ke majelis ilmu. Kemudian kemudian sehingga dia tidak mendapatkan siraman ilmu. Bisa jadi karena faktor lingkungan, teman-teman yang kurang baik, yang mengarahkan dia kepada perbuatan yang kurang baik. Kemudian faktor kecenderungan pada dunia yang menguat, sehingga dia mengejar dunia, melupakan ya ini akhirat. Bisa jadi faktor ya kemaksiatan dia. Nah, ini faktor-faktor semuanya itu. Maka untuk bisa mengatasi futur itu, yang pertama doa kepada Allah Ta'ala agar Allah membersihkan hati kita, kemudian Allah agar Allah memberikan keteguhan pada kita, agar Allah memberikan semangat kepada kita. Yang kedua, yaitu faktor hendaknya Anda selalu berusaha untuk hadir di majelis ilmu. Jangan tinggalkan ilmu. Tiap hari jangan tinggalkan ilmu. Entah membaca Quran dengan tafsirnya, membaca hadis dengan penjelasannya, membaca kitabnya para ulama, atau mendengarkan kajian, sehingga ada siraman-siraman, walaupun dikit-dikit, sehingga tetap ada kesegaran ini iman. Yang ketiga, jangan tinggalkan komunitas yang baik, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Kemudian yang keempat, ini hindarkan sejauh-jauhnya tempat-tempat yang bawa Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu yang kelima, jangan tulul amal, yaitu jangan panjang angan tentang dunia. Hal ini harus tahu persis tentang hakikat kehidupan dunia dan harus tergambar tentang kehidupan akhirat, sehingga bisa membandingkan antara dunia dengan ini akhirat. Dan sekali lagi kuncinya adalah berdoalah kepada Allah agar Allah menguatkan itu semuanya dalam diri Anda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana memahami ma'rifatullah yang benar? Ya, mengenal Allah, ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah itu dengan dua macam. Satu, dengan cara renungan bentangan alam semesta, lautnya, daratnya, langitnya, ciptaannya. Sehingga Allah sering sekali mengajak kita untuk merenung tentang ciptaan Allah. Afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah menciptakan unta, meninggikan langit, memancangkan gunung, kemudian mendatarkan ini bumi. Ini semuanya pelajaran-pelajaran besar. Termasuk wafiyang usikum afalatum sirun, apakah terhadap di kalian tidak memperhatikan, tidak membasar, tidak memperhatikan, melihat bagaimana diri Anda tadinya setetes air, kemudian berkembang menjadi dari nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi janin, kemudian keluar kecil, itu bayi gak bisa apa-apa, kemudian tumbuh, berkembang, dewasa, gagah, pintar, segala macam, kembali ke tua lagi, kemudian mati. Kemudian juga karena Allah sering mengatakan wa min ayati, di antara tanda ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah Ta'ala, itu semuanya renungan untuk mengenal Allah melalui semua bentangan alam semesta. Tapi itu enggak cukup. Allah mengenalkan dirinya dengan sangat mendetail melalui nama dan sifat Allah Ta'ala, maka kenalilah nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini yang menjadi dasar penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga kata Ibnu Qayyim, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alal basar. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang mereka menghamba Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada manusia. Sehingga itu cara kita mengenal Allah Ta'ala. Dengan itu modalnya adalah hati kita yang bersih. Wallahu a'lam bishawab. Atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang masih berbuat bid'ah? Ya, assalamualaikum. Sama dengan orang tua Anda adalah matwa Anda. Anda adalah da'i. Maka selainnya da'i itu, satu, berusaha untuk membuat kedekatan dengan matu, berusaha untuk betul-betul memahami mat'unya itu sehingga ada kedekatan dan Anda dipercaya Anda adalah orang memiliki kebaikan dan berniat baik. Yang kedua, muamalah dengan orang tua tentu adalah muamalah khusus. Anda bagaimana cara mencari tempat, bagaimana Anda bersikap tepat, tepat waktunya, tepat ya, kondisinya, kemudian yang Anda sampaikan juga tepat. Kalau seandainya Anda sudah berusaha untuk maksimal menjadi anak yang baik untuk bisa menyampaikan ke orang tua dan tetap terhalang, Anda bisa meminjam orang lain yang kira-kira bisa didengarkan oleh orang tua Anda. Yang penting apa yang akan Anda inginkan dari nasihat agama itu sampai ke orang tua. Sehingga bisa Anda sendiri dengan berusaha memperbaiki hubungan dulu dengan orang tua, menyampaikan sebaik-baiknya. Dan bisa juga ini Anda pinjam orang lain yang kira-kira beliau didengar oleh orang tua Anda. Sehingga bisa lebih nyaman untuk menerima dan menikmati nasihatnya itu. Wallah ta'ala alam bisawab. Atas jawabannya Ustaz, pertanyaan berikutnya, apa boleh mengucapkan salam kepada pelaku bid'ah? Ya, pelaku bid'ah dia masih muslim, dia banyak memiliki hal keislaman, boleh ucapkan salam. Adapun bid'ahnya diingkari tersendiri dan dengan cara-cara yang tentunya cara-cara yang dengan ilmu mengingkari ahlul bid'ah itu ada ilmunya, termasuk memboikot ahlul bid'ah itu ada ilmunya. Ini ada karena ada maslahat-maslahat yang harus diwujudkan sehingga harus belajar bagaimana cara mengajar lebih baik. Intinya kalau memberikan salam itu ya masih dibolehkan. Kecuali ketika pemboikotan yang akan menghasilkan maslahat, Anda tokoh besar, ahlul bid'ahnya kalau Anda hajar itu dia betul-betul akan kelimpungan, akan sesak dadanya, dia akan kembali ke jalan yang benar, itu lain lagi. Itu namanya penerapan hajrul mubtadi, memboikot ini ahlul bid'ah. Ketika Anda betul-betul memiliki pengaruh yang kuat kepada masyarakat dan kepada benda baginya dan orang tersebut. Allah alam bisawab. Atas jawabannya Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bismillah, apakah Ustaz ibadah-ibadah setelah bulan Ramadan berkurang, bahkan ada yang kita tinggalkan seperti sholat malam. Adapun ibadah-ibadah yang lain tetap kita lakukan. Apakah ini termasuk istiqomah? Ya, mengalami futur. Mengalami itu futur harusnya kita tentu tidak mengingkari suasana Ramadan jauh lebih akan semangat dibandingkan dengan selain Ramadan. Tapi Ramadan ini harusnya menjadi bekal untuk 11 bulan berikutnya. Dan membutuhkan, dan itu Ramadan itu sebagai latihan untuk mengukuhkan atau mencari modal untuk mengukuhkan. Bahwasanya kita hidup ini banyak yang akan menyeret pada kerusakan, maka butuh dikukuhkan. Dikukuhkan saat tetap salat malam, baca Quran, walaupun kadarnya tentu berbeda dengan waktu Ramadan. Tetap harus dipelihara semuanya itu. Dan kita mesti diberikan semua kesempatan mengamalkan semua yang kita amalkan di bulan Ramadan. Puasa, masih ada puasa sunnah, ada puasa, ada puasa Syawal, Senin Kemis, 3 hari setiap bulan. Nanti ada puasa-puasa event-event tertentu, kayak Arafah, kemudian puasa, yang lainnya lagi. Ini adalah puasa. Baca Quran dia terus tetap terus jalan, tidak boleh kita berhenti. Qiyamul Lail kita pelihara, walaupun hanya mungkin witir 3 rakaat, witir 1 rakaat, atau kita Qiyamul Lail tinggal sampai 11 rakaat, itu terus dipelihara. Itu adalah pengokoh-pengokoh, sehingga semua yang telah kita lakukan di bulan Ramadan itu hendaknya dipelihara. Dan kalau hilang, dan di antara tanda bahwa ketaatan kita diterima oleh Allah Ta'ala, itu kita dimudahkan untuk beramal saleh berikutnya. Kalau ternyata kita setelah Ramadan itu kemudian berhenti total, kayak kita ini sudah nggak minat beramal saleh, itu tanda alamat bahwasanya amal kita, ketaatan kita di bulan Ramadan seperti nggak diterima Allah Ta'ala. Karena hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan itu kebaikan yang lainnya lagi? Sehingga di antara tanda kebaikan, tanda alamat ketaatan kita diterima Allah Ta'ala itu, kita dimudahkan berikutnya melakukan amal-amal soleh di hari-hari berikutnya itu. Balasan kebaikan, kebaikan yang lainnya. Bagaimana orang maksiat, maksiat berikutnya ini balasan keburukan, keburukan yang lainnya juga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, cara menyikapi saudara atau teman yang bertanya perihal agama, sedang kami pun masih menjadi penuntut ilmu, khawatir menyampaikannya kurang tepat. Ya kalau bisa, itu Anda ajak atau ke ustaz, atau Anda pertanyaan ditampung, nanti bisa ditanyakan ke ustaz jawabannya yang tepat yang bagaimana. Kalau Anda bisa menjawab yang ringan-ringan dulu, jawab yang ringan-ringan dulu, obrolan ringan, mengarahkan yang global, misalnya arah untuk pengajian, arah untuk peradangan ilmu, arah untuk link-link kajian salaf yang ditunjukkan, yang link-link yang bagus-bagus, kemudian yang dasar-dasar dulu dalam beragama. Intinya ada arah-arahan global, nanti kalau agak detailnya Anda bisa ini tanya ke ustaz yang lebih tepat atau lebih rinci untuk jawaban seperti ini bagaimana. Sawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah, afwan Ustaz, bagaimana cara untuk mengenalkan ke orang tua manhaj salaf? Karena orang tua saya susah sekali untuk dikasih tahu tentang dakwah sunnah, sering bertentangan dengan anak. Mohon solusi. Ya, sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Anda sekarang posisinya dai, orang tua Anda adalah mat'u. Dai itu kayak dokter. Dokter itu ketika akan mengobati mesti pakai analisa, pakai apa ya, diagnosa, sehingga memberikan obat yang tepat dengan kadar yang tepat. Dan kita dengan orang tua juga begitu. Anda sangat tahu tentang orang tua Anda, karakternya bagaimana, bagaimana cara bermuamalah yang tepat. Kalau Anda bisa berkomunikasi baik dan lancar ke orang tua, bisa dengan hadiah, bisa dengan kasih buku, bisa dengan meletakkan buku di meja tanpa disuruh, jangan ada kesan menggurui orang tua, jangan ada kesan menyuruh-nyuruh orang tua, tapi bagaimana bisa Anda memberikan sinyal-sinyal kepada orang tua untuk bisa tergiring ke arah itu. Atau seandainya ada sesuatu yang sangat mendesak dan sangat urgent sekali, kalau Anda nggak bisa menasihati langsung, bisa Anda minta orang lain yang kira-kira didengar perkataannya oleh orang tua Anda untuk bisa menyampaikan. Artinya ada proses yang berjalan dilalui dan kadang-kadang itu sangat panjang. Dan itu yang orang tua lebih akan melihat kepada perilaku Anda. Bagaimana perilaku Anda ini sebagai seorang anak. Kalau Anda betul-betul ibarat orang tua langsungkan jempol kepada Anda, ini modal utama Anda untuk masuk ke ini mendakwai orang tua. Walaupun nanti umumnya seandainya terpaksanya ada resiko-resiko, ya semuanya ada resikonya. Nabiullah Ibrahim sudah sempurna dalam mendakwai orang tuanya, kemudian ternyata dakwahnya menjadikan dia malah diusir orang tuanya karena kebenciannya kepada ini kebenaran. Semuanya resikonya, tapi yang penting kita berusaha untuk melalui proses yang benar. Wallahu ta'ala alam sawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah, afwan Ustaz, mau nanya amalan apa yang dapat menyelamatkan orang tua dan keluarga dari api neraka? Bismillahirrahmanirrahim. Secara global, amalan yang menyelamatkan dari neraka ya agama. Sehingga harus belajar agama, memahami agama. Kalau rinciannya, yang pertama kali akan menjadi modal utama selamat dari neraka itu adalah tauhid. Sehingga harus faham tauhid dan betul-betul menyingkiri segala macam syirik dengan segala macam cabangnya itu. Dan kita mesti belajar apa itu tauhid, apa itu syirik, sehingga betul-betul punya modal pokok untuk kita selamat dari neraka. Sehingga secara global kita harus tahu bahwasanya satu-satunya jalan yang mengantarkan ke surganya Islam. Kita harus tahu. Yang kedua, dalam Islam ini ada amalan-amalan yang sangat prioritas yang mesti kita pegang kunci-kuncinya. Kuncinya dalam kita beragama itu adalah pegang dulu tauhidnya, singkirkan syirik. Ini modal pokok kita untuk mendapatkan jannah. Berikutnya adalah menyempurnakan semua pelaksanaan ini amal agama setelah kita tersebut. Wallah ta'ala alam bisawab. Atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, afwan Tad, apakah saya harus mengutamakan pembelajaran agama secara waktu jika saya adalah seorang mahasiswa yang sibuk dengan ilmu sains, karena saya berharap sains adalah jalan dakwah saya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anda ingin berdakwah, Anda ingin menguasai sains, terus Anda tidak paham agama, bagaimana mendakwakannya itu? Jadi yang pokok kebutuhan Anda adalah paham agama sesuai dengan porsinya. Bukan berarti belajar agama harus menjadi mengkhususkan menjadi seperti bukan para ulama, tapi paling tidak Anda harus paham tentang poin-poin pokok tentang agama. Banyak paham tauhid, kemudian paham syirik, kemudian paham tentang bahwa manhaj satu-satunya yang hak itu adalah manhaj salaf, wajibnya bermanhaj salaf, sehingga punya pemikiran yang matang yang tentang manhaj ini wajibnya kita bermanhaj salaf. Setelah itu, maka yang lainnya itu kebutuhan. Kemudian yang wajib-wajibnya tahu salat, wajibnya tahu yaitu puasa. Kalau mau haji, wajibnya tahu haji. Adapun sain itu bermanfaat, Anda kuasai. Masuk dalam bab ikhris alama yang fa'uk. Semangatlah dalam perkara yang akan bermanfaat bagi Anda. Manfaat dunia Anda, manfaat akhirat Anda. Sain Anda kuasai untuk membantu dakwah sehingga ada niat yang bagus. Tapi jangan sampai kemauan Anda untuk menguasai sain ini, kemudian Anda mengalahkan, ini tidak belajar ilmu agama, nanti rugi. Insyaallah dengan modal Anda orang yang cerdas, akalnya cerdas, menyempatkan waktu yang ini cukup untuk belajar agama, itu bisa menggabungkan dua-duanya. Insyaallah kata Anda dengan jangan lupa kata Nabi, wasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah Ta'ala. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah Ustaz, seandainya anak kita diajari lagu-lagu sama joget sama saudara yang belum hijrah, sedangkan saudara tersebut tahu kalau kita tidak mendidik anak dengan hal tersebut. Kemudian ketika kita tahu, kita hanya membiarkannya karena menghindari perdebatan. Dengan niat kita akan mengingatkan kesalahan tersebut pada anak kita secara langsung. Apakah kita salah? Apakah pada saat kita melihat peristiwa itu, kita harus langsung melarang saudara tersebut untuk tidak mengajari anak kita akan hal itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ya tetap harus langsung, tapi dengan cara yang bijak gitu. Karena anak kita kekuasaan kita. Antum misalnya anaknya disuwek-suwek, punya PR jahit lagi, kan susah. Mending itu cegah, jangan disuwek anak saya itu. Maksudnya itu berarti dia akan mengotori, akan melumuri, akan menyobek, akan merusak. Ya maka kita langsung cegah, jangan. Nah soal dibat dengan dia, ya kita layani sendiri. Daripada memperbaiki anak kita jadi korban, kemudian kita pakai memperbaiki dua kali, udah dia gak, juga gak didebat. Kemudian jika anak kita udah kadung disuek-suek, maka harus selamatkan dulu. Selamatkan dulu, nanti kalau dia bertanya dan debat, atau dia tanya dan perlu ilmunya, kita sampaikan pada dia. Selamatkan dulu. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengajak golongan muda untuk berislam secara kafah? Ya, sebagaimana Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW juga mendakwai anak-anak muda, remaja, muda, itu tetap dengan cara dijelaskan, diajari dengan kita mendalami atau kita menyelami jiwa muda mereka. Intinya harus mendapatkan penjelasan hakikat tentang Islam dan bagaimana cara berislam sesuai dengan ini kapasitas mereka dan umur mereka. Nabi juga menghadapi anak-anak, menghadapi remaja, menghadapi orang tua. Yang penting bicara sesuai dengan kondisi mereka, tetap harus ada penjelasan yang sampai kepada mereka. Dan anak-anak muda juga semuanya, sekolah juga kan ada sekolah TK, SD, SMP, SMA, semuanya transfer ilmu sesuai dengan keadaan mereka. Intinya mereka mendapatkan penjelasan. Demikian. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya akikah jika tidak sesuai sunnah, yaitu lebih dari 7 hari setelah kelahiran? Syukran jazakallah khairan. Ya, para ulama juga ada pembahasannya, kalau nggak bisa 7 hari, hari ke-14, atau di kelipatan 7-21. Intinya, kapan Anda diberi kemampuan, kalau Anda diberi kemampuan dan kesempatan, maka lakukan dengan tepat waktu, itu hari ke-7. Itu yang paling nggak ada ikhtilaf itu. Berikutnya, ada ikhtilaf para ulama, tapi bisa ada kelonggaran setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Ustaz. Ya, mudah-mudahan manfaat, bagi sekalian demikian kita sampaikan. Semoga Allah memberikan istiqomah pada kita, keteguhan di atas agama, dan akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kemudian ketemu kembali di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Demikian, jazakumullah khair, maturun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.